Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian risalah Raudhatul Anwar fi siratin Nabiyil Mukhtar. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca bagaimanakah Islam menjadi lebih kuat dengan masuk Islamnya sahabat Umar bin Khattab dan juga sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib, sehingga membuat kaum muslimin berani untuk ibadah di sisi Ka'bah dengan terang-terangan. Alhamdulillah. Kita juga membaca sebagian dari keterangan penulis rahimahullahu ta'ala yang menjelaskan tentang bagaimanakah mereka menawarkan tawaran-tawaran yang aneh kepada Rasulullah SAW dalam rangka untuk menghentikan dakwah yang beliau bawa. Kita masih pada percakapan antara Abu Walid dengan Rasulullah SAW. Tayyib. Ketika itu Abu Walid, namanya adalah Utbah ibn Rabi'ah al-Abshami. Ketika itu dia menawarkan kepada orang-orang Quraisy bahwa dia akan mengajak bicara Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dakwah yang beliau bawa. Orang-orang Quraisy setuju. Mereka melimpahkan sepenuhnya kepada Abu Walid ini. Maka Abu Walid mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika itu Nabi SAW sedang duduk di Masjidil Haram sendirian. Maka Abu Walid mulai menyampaikan dan mulai membuka pembicaraan. Dia mengatakan bahwasanya apa yang beliau lakukan berupa dakwah telah mempengaruhi kehidupan orang-orang musyrikin. Terlebih lagi, beliau membawa agama yang baru menurut mereka, membawa ajaran yang baru menurut mereka yang tidak dikenal oleh mereka dan nenek-nenek moyang mereka. Otomatis terjadi yang namanya perpecahan, terjadi yang namanya fitnah di kalangan mereka. Kemudian Abu Walid menawarkan kepada Rasulullah SAW. Ketika itu Rasul mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Abu Walid. Beliau mendengarkan semua tawaran yang disampaikan oleh Abu Walid. Dia menawarkan, kalau memang engkau berdakwah hanya ingin untuk menjadi kaya, maka kami siap untuk mengumpulkan harta orang-orang Quraisy sehingga engkau menjadi orang yang paling kaya di kalangan kita. Atau kalau memang engkau ingin untuk menjadi tokoh, untuk ingin menjadi penguasa yang dijadikan tujukan, maka kami akan melantik dirimu untuk menjadi seorang penguasa, raja, dan tokoh, di mana kita akan merujuk kepadamu dalam segala urusan kita. Atau kalau memang yang engkau inginkan adalah wanita, maka kami akan menyiapkan wanita-wanita Quraisy dengan kecantikan yang luar biasa, dan engkau bisa memilih mana wanita yang kau suka, maka kami akan berikan kepadamu, minta berapa dikasih. Ala kulli hal, yakni mereka melalui Abu Walid memberikan tawaran kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan dakwahnya. Setelah Abu Walid menyampaikan tawaran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Awaqad faraghta ya Abu Walid? Apakah engkau sudah selesai wahai Abu Walid?" Maka Abu Walid mengatakan, "Na'am, ya, sudah selesai. Itu tawaran-tawaran dari saya. Silahkan dipilih." Ternyata Rasulullah SAW tidak menanggapi tawaran itu sama sekali. beliau tidak merespon dan tidak mengomentari satupun dari tawaran yang diajukan. Bahkan beliau berbalik. Ketika di awal Abdul Walid yang ngomong, Rasul yang mendengarkan, gantian sekarang. Rasul yang akan bicara dan meminta Abdul Walid untuk mendengarkan. Maka Abdul Walid nurut. Dia mengatakan, ya sudah, sekarang giliran kamu yang berbicara, saya yang akan mendengarkan. Maka Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu Wa Taala dari surat Fussilat ayat pertama sampai ayat yang kelima. Ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membacakannya satu ayat demi satu ayat. Dan Abdul Walid ketika itu mendengarkan bacaan Quran dengan santai. Didengarkan dengan seksama sambil nyantai. Ketika itu posisi Abdul Walid sedang duduk dan kedua tangannya berada di belakang punggung sambil sandaran. Jadi dia sambil nyantai dengarkan bacaan Rasul SAW. Nah, ketika Rasul sampai pada ayat yang berbunyi, فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْظَرْتُكُمْ سَعِقَةً مِثْلَ سَعِقَةِ عَدِ وَثَمُودِ. Kalau kalian berpaling dari dakwah, tidak mau menerima Islam, maka aku peringatkan kepada kalian azab petir yang dulu pernah menyambar kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Ketika Abdul Walid mendengarkan ayat ini, seketika itu dia merubah posisi duduknya. Tayyib, kemarin sampai sini. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, falamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qawlihi ta'ala, fa in a'radu faqul andartukum sha'iqatan misla sha'iqati 'ad wa Tsamud. Kalau mereka berpaling, tidak mau menerima dakwah, tidak mau menerima Islam, tidak mau menerima kebenaran, faqul, maka katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, andartukum sha'iqatan mithla sha'iqati 'ad wa Tsamud. Aku peringatkan kalian, Allah akan menimpakan kepada kalian petir atau azab yang pernah menimpa kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Wada'a 'Utbah yadahu 'ala fami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nashadallaha warrahima makhafata an yaqa'a dhalik. Seketika itu Abdul Walid merubah posisi duduknya dan langsung meletakkan tangannya di mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memohon atas nama Allah dan atas nama kerabat agar Rasul menghentikan bacaannya karena Abdul Walid takut apa yang dibaca menjadi kenyataan. Waqala hasbuk. Abdul Walid mengatakan, cukup. Jangan dilanjutkan lagi bacaannya. Walamma antaha Rasulullah SAW ila sajadah sajad. Ketika Rasulullah SAW sampai pada ayat yang di situ terdapat perintah untuk sujud, maka beliau sujud. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, sami'ta ya Abdul Walid, apakah engkau sudah mendengarkan apa yang aku sampaikan wahai Abdul Walid? Qala sami'tu. Abdul Walid mengatakan, iya, aku sudah mendengarnya. Qala, Rasul mengatakan, fa anta wadak. Kalau begitu, pertimbangkan ucapanku. Engkau sudah memberikan kepadaku tawaran, dan aku juga menawarkan kepadamu tawaran. Sekarang pertimbangkan, mana tawaran yang benar, mana tawaran yang layak untuk diterima. Faqama Utbah ila ashab. Setelah Abdul Walid, yakni Utbah ini selesai berbincang dengan Nabi SAW, dia berbangkit. Kemudian dia berjalan menemui teman-temannya. Faqala ba'dhum li ba'dhin. Maka ketika teman-teman yang melihat Abdul Walid datang, mereka berkomentar, nahlifu billah laqad ja'akum Abdul Walid bighairi alwajhi alladhi dhahaba bih. Kita bersumpah dengan nama Allah, sungguh Abdul Walid telah mendatangi kalian dengan meraut wajah yang tidak seperti ketika dia pergi. Yakni Abdul Walid raut wajahnya berubah setelah dibacakan ayat oleh Rasulullah SAW, seketika itu langsung berubah. Responnya langsung berubah. Teman-temannya membaca dan melihat. Ini kenapa berwalid ini? Kok wajahnya langsung berubah? Tadi berangkat penuh dengan keyakinan, yakin bakal bisa melobi Muhammad. Lah kok sekarang aneh? Kayak ada sesuatu yang menimpa Abdul Walid. Maka mereka pun bertanya, falamma jalasa ilaihim qalu. Ketika Abdul Walid sudah duduk di tengah-tengah mereka, maka mereka pun bertanya, ma wara'aka ya Abdul Walid? Ada apa wahai Abdul Walid? Kenapa kamu? Apa yang terjadi pada dirimu? Qala, maka Abdul Walid mengatakan, wara'i anni sami'tu qawlan wallah ma sami'tu mithlahu qattu. Yang aku alami barusan adalah sungguh demi Allah aku mendengarkan sebuah ucapan yang aku tidak pernah mendengarkan ucapan itu sama sekali sebelumnya. Wallahi ma huwa bisy'ri wa la bisihri wa la bil kahanah. Demi Allah, apa yang aku dengarkan tadi itu bukan syair, bukan sihir, bukan mantra dukun. Ya ma'asyara Quraisy, ati'uni waj'aluha li. Wahai orang-orang Quraisy, taatilah aku dan jadikan urusan ini ada pada keputusanku. Wa khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fi. Tinggalkan laki-laki ini. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau, yakni Nabi SAW. Fa'taziluh, hendaknya kalian menghindari orang ini. Fawallahi layakunanna liqawlihi alladhi sami'tu min naba'un azim. Demi Allah, sungguh pada ucapan yang baru dia baca kepadaku tadi, di dalamnya terdapat berita yang sangat besar. Fa'in tusibuhul Arab faqad kafaitumuhu bighairikum. Kalau seandainya orang-orang Arab yang lebih dahulu menerima orang ini, sungguh kalian telah mencukupi orang-orang selain kalian. Wa iyadhara 'alal Arab famulkuhu mulkukum wa 'izzuhu 'izzukum wa kuntum as'adan nasi bihi. Dan kalau ternyata orang ini bisa menguasai bangsa Arab, maka kekuasaan dia adalah kekuasaan kalian. Kehormatan dia adalah kehormatan kalian, dan kalian akan menjadi manusia yang paling beruntung. Yakni berubah total. Abdul Walid yang berangkat awalnya itu dengan tujuan untuk melobi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau mau meninggalkan dakwah, agar beliau mau menerima tawaran. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak merespon tawaran Abdul Walid. Bahkan Rasul membacakan ayat-ayat suci Al-Quran kepada Abdul Walid yang di situ terdapat anjuran dan juga ancaman. Ternyata bacaan Rasul betul-betul berpengaruh pada diri Abdul Walid sehingga dia mendatangi teman-temannya dan menyampaikan pesan kepada teman-temannya bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad itu bukanlah ucapan manusia. Apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah ucapan Rabbul Alamin. Dan sungguh pada ucapan Muhammad terdapat perkara yang sangat agung. Kalau kita tidak mau mengijabahi Muhammad, maka orang lain akan mendahului kita. Dan kalau kita mau untuk mengijabahi Muhammad, maka kita adalah orang yang paling mulia. Ini penjelasan dari Abdul Walid. Apa yang beliau alami, apa yang dia alami ketika berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qalu. Orang-orang langsung berkomentar, saharaka wallahi ya Abdul Walid. Hei Abdul Walid, sadar. Kamu ini terkena sihirnya Muhammad. Kok bisa itu loh? Tadi berangkat gak ada apa-apa. Semangat. Lah kok pulang-pulang kayak gini? Kok melempem kayak gini? Kok kamunya malah terpengaruh dengan Muhammad? Kok ucapanmu sudah mulai ngelantur kayak gini? Wah, kamu ini kena sihirnya Muhammad. Qala, Abdul Walid membantah. Dia mengatakan, hadza ra'yi fih, fasna'u ma badalakum. Saya sudah menyampaikan apa yang kalian saya sudah menjawab apa yang kalian tanyakan. Sekarang terserah kalian. Karena Abdul Walid menolak, dia tidak terkena sihir. Dia mengucapkannya dengan sadar dan dia tahu apa yang dia hadapi dan dia sangat memahami apa yang dibacakan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian pembahasan selanjutnya musyawamat wa tanazulat. Persamaan dan toleransi. Walamma fashala al-musyrikuna fi hadzal idra'i wat targhib. Ketika orang-orang musyrikin mereka gagal untuk menembus atau menggolkan rencana di atas, fakkaru fil musawamah fid din. Mereka pun mulai berpikir untuk menawarkan prinsip musawamah fid din, toleransi dalam beragama. Tapi toleransinya toleransi yang salah. Faqalu lahu sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, memberikan tawaran. Na'ridu 'alaika khoslatan wahidah laka fiha shalah. Wahai Muhammad, kami akan menawarkan kepadamu satu tawaran yang mungkin tawaran ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Qala wa ma hiya? Rasul bertanya, tawaran apa itu? Qalu, mereka berkata, ta'budu alihatana sanah wa na'bud ilahaka sanah. Eh Muhammad, gimana kalau kami atau kalau kamu menyembah sesembahan kami setahun? Nanti tahun berikutnya kami yang akan menyembah Tuhanmu. Fa in kunna 'ala al-haq akhadta minhu hadda. Kalau ternyata kami yang benar, kamu sudah mengambil kebenaran dari kami. Wa in kunta 'alal haqq akhadna minhu hadda. Dan kalau seandainya kamu yang benar, kami juga sudah mengikuti apa yang menjadi keyakinanmu. Yakni orang-orang musyrikin meminta atau menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam persamaan. Gini aja daripada ribut-ribut, dikasih tawaran pun tidak mau. Kita juga sudah risih sama dakwahmu. Gini aja kalau begitu. Kamu ikut kami setahun. Tahun berikutnya kami yang ikut kamu. Tahun ini kamu datang ke tempat-tempat berhala kami. Ibadah di hadapan berhala. Tahun depan kami akan mendatangi tempat ibadahmu. Dan kami akan menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana? Tawaran ini muncul karena kesalahan persepsi mereka terhadap dakwah Nabi. Mereka menganggap bahwasanya dakwah Nabi itu dakwah yang salah. Dan mereka menganggap keyakinan mereka itulah keyakinan yang benar. Mereka ngotot kalau mereka lah yang benar, Muhammad yang salah. Oleh karena itulah mereka menuduh Rasul dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Dan menuduh Al-Quran dengan tuduhan-tuduhan yang jelek. Karena persepsi mereka sudah salah. Menganggap Rasul itu salah. Maka semua yang dibawa itu juga salah. Namun ternyata Rasul SAW tidak mengindahkan teguran mereka dan terus berdakwah ilallahi azza wa jalla. Otomatis mereka kelimpungan. Apalagi jumlah para sahabat semakin bertambah. Meskipun yang masuk Islam bukan dari kalangan orang-orang elit, bukan dari kalangan orang-orang atas, tapi banyak yang masuk Islam dari kalangan orang-orang biasa, masyarakat biasa atau bahkan budak-budak. Banyak yang masuk Islam. Nah, mereka mengkhawatirkan kalau semakin besar Islamnya, hilang tradisi kita. Maka mereka menawarkan tawaran ini. Bagaimana kalau setahun kamu ibadah sama kami, setahun berikutnya kami ibadah sama kamu. Jadi impas. Kalau ternyata kami yang benar, kamu sudah mengikuti kebenaran kami. Dan kalau ternyata kamu yang benar, kami juga sudah mengikuti kebenaran agamamu. Fa'anzalallahu ta'ala qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan firman-Nya, menjelaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tawaran mereka ini tidak bisa diterima. Allah mengatakan qul, katakan, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ila akhir surah, sampai akhir surat. Bahkan di akhir surat Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian, untuk saya agama saya. Jangan dicampur. agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, agamaku yang benar, agamamu yang salah, dan tidak mungkin untuk dicampur. Wa anzala, dan Allah Ta'ala juga menurunkan firman-Nya, qul afaghairallahi ta'murunni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan wahai Nabi SAW, apakah selain Allah kalian memerintahkan aku untuk aku menyembahnya, wahai orang-orang yang bodoh. Wa anzala aydan, Allah juga menurunkan firman-Nya, qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah. Katakan wahai Nabi SAW, aku dilarang untuk menyembah sesembahan yang kalian sembah selain Allah. Ini ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada orang-orang musyrikin, menjelaskan bahwa sebenarnya tawaran mereka itu tawaran yang enggak masuk akal. Tidak mungkin disamakan. Agama Rasul tidak sama dengan agama yang orang-orang musyrikin. Keyakinan Rasul tidak sama dengan keyakinan orang-orang musyrikin. Maka tidak bisa kemudian digabung, ditoleran seperti itu. Imma mengikuti Islam, wa imma mengikuti kesyirikan. Kalau mengikuti Islam, maka dia akan bahagia dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi kalau dia lebih memilih kesyirikan, maka yang ada adalah kehancuran. Wa kana al-musyrikuna harusina ala hasmil khilaf. Orang-orang musyrik mereka berupaya semaksimal mungkin untuk meredam perselisihan. Amilina ma rajahu Utbah ibn Rabi'ah. Mereka berharap seperti harapan Utbah bin Rabi'ah sebelumnya. Yakni Rabi'ah Utbah yaitu Abdul Walid berharap agar Rasul itu mau untuk menghentikan dakwahnya dengan cara diberikan tawaran. Nah, mereka mencontoh tindakannya Abdul Walid. Mereka meminta Rasul untuk berhenti dakwah tapi dengan cara adanya rolling, pergantian dalam bab ibadah. Fa'abadaw mazidan minat tanazul wa malu ila qabuli ma ya'riduhu Rasulullah SAW. Ternyata mereka menampakkan di hadapan Rasul sedikit ngalah. Dan mereka pun mulai condong untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin ishtaratu ba'd at-ta'dil wa at-tabdil fi ma uhiya ilai. Tetapi mereka memberikan syarat Rasul harus merubah sebagian wahyu yang beliau bawa. Baik. Jadi tawaran yang pertama toleran atau persamaan, ya. Saya setahun ini orang musyrik menyembah sesembahannya Rasul, tahun berikutnya Rasul menyembah sesembahan orang musyrik. Ternyata ditolak tawaran seperti ini. Allah menurunkan firman-Nya. Mereka tidak habis akal. Mereka menawarkan tawaran yang kedua. Kata mereka, ya sudah kalau gitu, kami akan mengikuti wahyu yang engkau bawa. Tapi dengan syarat, tolong ada beberapa hukum dalam Al-Quran yang dirubah. Faqalu i'ti biqur'anin ghairi hadha aw baddilhu. Orang-orang musyrik mengatakan kepada Rasul, datangkan kepada kami Al-Qur'an selain ini atau yang ini dirubah isinya. Fa amarahu Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasul untuk mengatakan, qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakan wahai Nabi SAW, tidak pantas bagiku untuk merubah wahyu yang aku bawa dengan sendirinya. Aku tidaklah mengikuti kecuali wahyu yang disampaikan kepada aku. Inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Saya takut kalau aku durhaka di hadapan Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan aku dan menyiksa aku dengan adab yang membinasakan. Jadi sama, tawarannya tidak diterima sama Rasul SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, menegaskan kepada mereka bahwa tawaran itu bukan tawaran yang bisa diterima. Tidak mungkin Al-Quran dirubah. Al-Quran itu adalah firman Allah. Di dalamnya terdapat hukum dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berhak untuk merubahnya itu adalah Allah, bukan kita. Kita tidak punya wewenang sama sekali. Wa nabbahahu Allahu ala 'idami hadza, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan Nabi SAW dari bahaya tindakan ini. Faqala wa huwa yudzakkiru ba'd ma dara fi khuldin Nabi SAW min al-khawatir hawla dhalik. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan Nabi SAW, jangan sampai beliau condong untuk menerima tawaran mereka ini. Allah mengatakan, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaik litaftari 'alaina ghairah. Sungguh-sungguh mereka telah menfitnahmu, mengujimu agar engkau berpindah dari wahyu yang kami berikan kepada wahyu yang lain. Wa idzal latakhaduka khalila. Kalau engkau mau menuruti keinginan mereka, maka engkau akan menjadi orang terbaik di kalangan mereka. Walaula antsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihi syai'an qalila. Dan kalau seandainya kami tidak meneguhkan hatimu, hampir-hampir saja engkau sedikit condong untuk menerima tawaran mereka. Idzal la'adqanaka dhi'fal hayat wa dhi'fal mamat, thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Kalau engkau berani untuk menuruti permintaan mereka, maka kami akan menimpakan kepadamu kesempitan hidup dan kesempitan kematian, dan engkau tidak akan mendapati penolong untuk dirimu di atas kami. Tayyib. Yakni Rasulullah Subhanahu wa taala memperingatkan nabinya, jangan dituruti keinginan mereka. Itu keinginan yang tidak bagus. Lanjutkan dakwahmu, enggak usah diurus mereka. Urusan mereka mau menerima atau tidak itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Tugasmu adalah menyampaikan. Mereka mau menerima walhamdulillah, kalau tidak mau menerima ya sudah. Jangan dirubah, jangan diutak-atik wahyu yang sudah kami berikan. Kalau sampai kamu berani mengubah-ubah dan mengotak-ngatik wahyu tersebut, kalau kamu berani mengotak-ngatik wahyu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan azab yang sangat pedih kepadamu. Demikian. Walhamdulillah semua tawaran-tawaran musyrikin tertolak. Ditolak oleh Rasulullah SAW dan beliau terus melanjutkan dakwahnya. Insyaallah taala penjelasan yang berikutnya akan kita bawakan dan akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Billahul taufiq, subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fikum.